بن عبد الوهاب رحمه الله والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Berkata Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menjelaskan tentang permasalahan makna la ilaha illallah, hakikat sebenarnya dari makna tersebut, dan yang dengannya, dengan kalimat dan makna kalimat yang sahih, akhirnya diterangi orang-orang kufar, musyrikin di kalangan Arab ketika itu, mereka paham makna la ilaha illallah tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang hidup di zaman kita, bahkan telah ada pula ketika di zaman al-muallif, penulis. Maka kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, karena dia akan masuk kepada kita syubhat-syubhat kaum musyrikin atau orang-orang yang memiliki kesyirikan pada zaman beliau dan sampai di ini. Al-Mu'allif, penulis, mengatakan, adapun orang-orang kufar zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang mereka itu juhal, pada hakikatnya sudah kafir jahil. Mengetahui, ini kondisi mereka yang kufar, juhal, mengetahui bahwa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kepada kalimat ini, maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kalimat ini, ya, kufar kaum musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam paham makna ini. Paham ketika Rasulullah mengajak mereka qulu la ilaha illallah, apa makna dari makna la ilaha illallah? Paham, yaitu apa? Ifradullah taala bitta'alluq wal kufri bima yu'badu min dunillah wal bara'ati minhu. Menunggalkan Allah, mengesakan Allah bitta'alluq dalam urusan penggantungan harapan, penggantungan rasa cinta, takut dan yang lain-lainnya hanya kepada Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Dan jika kufur dengan apa-apa yang diibadai selain Allah, di mana la ilaha illallah, menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam perkara uluhiyah, makna la ilaha illallah selain itu pula kufur. Nah, amma yakfur bitawud wa yu'min billah, amma yakfur bitawud, kufur terhadap apa-apa yang disembah selain Allah dan berlepas diri. Ya, buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW mengucapkan kepada mereka, mengajak kepada mereka, katakan la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujian. Apakah dia, orang ini, yaitu Rasulullah SAW, hendak menjadikan sesembahan-sesembahan alihah, jamak dari ilah, ya, kaget mereka, takjub ketika Allah Shallallahu Alaihi mengajak mereka kepada Tauhidullah. Apakah orang ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi hendak menjadikan alihah sembahan-sembahan menjadi satu sembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh perkara ini perkara yang betul-betul mengherankan. Nah, ini orang-orang kufar Quraisy paham tentang mana tersebut. Maka kata al-mu'allif, fa idza 'arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik. Apabila engkau telah mengetahui bahwa juhal kufar yang bodohnya orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW yang bodohnya saja paham tentang makna ini. Fal ajabu mimman yadda'i al-Islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimah ma'arafahu juhal kafara. Maka lebih mengherankan perkara yang sangat aneh ketika ada orang yang yadda'i al-Islam mengklaim dirinya adalah Islam Muslim, namun dia tidak mengetahui hakikat tafsir makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang dimana kalimat ini apa-apa yang arafahu juhal kafarah, orang-orang kafir bukan hanya sekedar kafir, yang juhal pun paham makna ini. Bal yadun, ini orang yang mengklaim dirinya Islam ini mengira, meyakini anna dhalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Bahkan orang yang mengklaim dirinya Islam ini yang pada hakikatnya dia tidak paham makna la ilaha illallah, hanya sekedar tidak paham, hanya mengira maksudnya dari perkara tersebut, kalimat ini sekedar talafuz bi hurufiyah. Tidak mengherankan antum lihat, ya, para penyembah kubur mimman yantasibu ilal Islam, yang mengklaim dirinya bagian dari kaum muslimin. Antum lihat sekarang dan sebelumnya di zaman al-muallif, kalau sudah perkaranya dzikir la ilaha illallah, tahlilan, kuat ngomong-ngomong berapa banyak. Nah, ya kan? Ya, kita lihat. Gak paham makna. Yang penting ngomong la ilaha illallah. Ini kata Syekh. Coba antum lihat. Ini yang disebutkan oleh Syekh terjadi zaman beliau. Sampai detik ini, Mas. Tanpa ada keyakinan di dalam hati tentang makna kalimat ini. Nah, kata Syekh kemudian, wal hadik minhum, orang cerdas dari kalangan mereka, ya, sama mereka, yaitu orang-orang di zaman Syekh. Nah, yang hadik, yang dianggap cerdas, yang dianggap menonjol dari mereka, yadun anna ma'naha la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbirul amra illallah. Ini yang cerdasnya. Nah, kalau yang di bawah hadik, ya tadi, yang penting ngomong. Yang penting talafud. Nah, maknanya apa? Yang penting talafud. Adapun yang cerdasnya, yang menonjolnya, yang dianggap intelektual, artinya la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan, yang beri rezeki, yang mengatur alam semesta, kecuali Allah. Nah, maka kata Syekh di sini, fala khaira fi rajulin juhalul kuffar a'lahu minhu bimakna la ilaha illallah. Fala khaira. Kalau gitu enggak ada kebaikan bagi seseorang yang orang-orang kuffar Quraisy, juhalnya kuffar Quraisy, ya, kedengkotnya, betul-betul kufur kepada Allah, parahnya sudah mereka itu musuh Allah dan Rasulnya, namun mereka lebih bagus dari sisi dibanding orang-orang musyrikin di zaman kita atau di zaman Syekh, walaupun mereka menisbahkan dirinya kepada Islam, ya. Lebih bagus di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa? Mereka paham maknanya. Maka kata Syekh, enggak ada kebaikan. Orang suatu manusia yang ternyata orang kufar Quraisy lebih paham dari dia tentang makna la ilaha illallah. Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, ini orang yang paling keras permusuhannya. Masih lebih baik dari sisi pemahaman makna dibandingkan ini sekarang yang ngomong la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, berapa kali. Nah, ini Abu Jahal, Abu Lahab masih lebih paham. Nah, fala khaira, enggak ada kebaikan orang yang orang seperti ini, Abu Jahal, Abu Lahab, orang kufar Quraisy lebih paham. Nah, tentang ma la ilaha illallah. Fala khaira, enggak ada kebaikan. Maka kemudian kata Syekh, idza arafta ma qultu laka ma'rifatal qalb. Nah, yaitu maksudnya apabila engkau sudah mengetahui apa yang aku sampaikan kepada engkau, kata al-mu'allif di sini, yaitu ma'rif al-qalb, yaitu pengetahuan hati tentang ini tadi, makna perbedaan antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, apa makna la ilaha illallah. Wa'arafta asyirka billah alladhi qala allahu fihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan engkau juga paham apa itu syirik kepada Allah, kesyirikan yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sudah engkau paham tentang ini, kesyirikan ini yang Allah tidak mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang apa? Duna. Nah. Duna. Ahnalu. Hah? Di bawah dosa syirik. Hati-hati ya. Nah, bukan selain dosa syirik. Mengapa? Jadi tafsir di sini, Allah tidak akan mengampuni, Allah disekutukan, dan Allah masih membuka peluang maghfirah dalam dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Duna di sini tidak dikatakan selain kesyirikan. Alasannya apa? Apa Novan? Nah, berarti di sini artinya dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, kenapa tidak dikatakan selain syirik? Karena bisa memungkinkan sebanding nanti. Apanya? Dosanya. Yang diperjelas dong. Ya, artinya kalau di selainnya bisa dosa lainnya sebanding dengan dosa syirik tingkatannya. Nah, tidak diartikan Allah mengampuni dosa selain syirik, karena selain syirik itu ada yang selevel dengan syirik. Ya. Selevel gimana? Sama-sama enggak diampuni. Selevel gimana? Sama-sama dosa kekufuran. Yang namanya kufur kan bukan hanya syirik saja. Ya kan? Makanya disebut itu ada pembatal-pembatal keislaman. Nah, di antaranya kesyirikan. Di antaranya mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi. Ya kan? Musailimah al-Kadzdzab, kenapa dia dianggap murtad atau dikafir oleh para ulama? Bukan karena dia melakukan kesyirikan, namun menganggap dirinya nabi. Nah, di situ ada dosa apa? Nifaq. Nifaq akbar. Kemunafikan yang akbar. Ini juga sama dengan kesyirikan. Pelakunya kekal di neraka. Nah, dan yang lain-lainnya dari kekufuran dan kesyirikan yang tidak diampuni kecuali bertobat. Nah, makanya di sini tafsir dari wa yaghfiru ma duna Dan Allah masih membuka peluang maghfirah, pengampunan untuk dosa di bawah kesyirikan. Jangan diartikan dengan duna di sini selain kesyirikan. Ya, tapi dosa yang di bawah kesyirikan. Liman yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sudah kata Syekh di sini, engkau paham tentang syirik? Kemudian kata Syekh juga di sini, kemudian wa arafta dinallah alladzi arsala bihir rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu. Dan juga engkau telah mengetahui hakikat dari agama Allah yang dengannya Allah utus para rasul dari sejak pertama yaitu Nuh sampai terakhir yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana Allah tidak menerima dari seseorang agama apapun kecuali Islam. Ya. Inna dina indallah Islam. Nah, sungguhnya agama insyaAllah adalah Islam. Kemudian kata Syekh, wa arafta ma asbaha ghalibun nas fihi minal jahli bihada. Dan kau tahu sekarang akhirnya manusia ini mayoritasnya menjadi apa? Menjadi jahil dalam perkara ini. Nah, ini kata Syekh di zaman beliau, wa subhanallah, sampai detik ini berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang memahami makna la ilaha illallah, tiada apa? Hah? Tiada Tuhan selain Allah. Kalau dulu, gak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Di TV, ya, dulu masih kecil, setiap azan maghrib itu mesti TV nyiarkan azan maghrib, ya. La Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalimat, Ashadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, tiada Tuhan. Ya, selain Allah. Gak tahu sampai sekarang, ada yang punya TV di rumahnya? Mancing. Nah, banyak orang memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, akhirnya orang enggak paham tentang Islam. Dia ngomong la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Apa maknanya? Konsekuensinya, konsekuensinya apa? Jahil, akhirnya enggak paham. Kata Syekh seperti ini. Nah, kata Syekh, hal ini afadaka fa'idatan. Nah, ini kondisi seperti ini memberi faedah kepada engkau dua perkara. Dua faedah. Yang pertama, al-ula, al-farah bifadlillah wa rahmatihi. Kama qala ta'ala, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Faedah yang pertama itu al-farah, bahagia dengan keutamaan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tunjukkan, Allah akan beri taufik kepada kita paham tentang makna agama Islam yang sebenarnya. Ini nikmat yang besar, ya ikhwan. Nah, nikmat yang besar kita ketika kita paham makna la ilaha illallah dia sebenarnya. Yang akhirnya dengan itu kita berusaha menjalankan konsekuensinya. Yang dengan sebab itu mudah-mudahan kita terselamatkan dari api neraka. Orang paham la ilaha illallah dahulu. Nah, kalau yang seperti yang tadi itu, yang pahamnya la ilaha illallah adalah yang tidak penjelasan Allah, ala khatarin ali. Nah, mengkhawatirkan. Gak tahu pada hakikatnya mana tauhid. Maka kata syirik-syirik faedah yang pertama, alhamdulillah banyak-banyak kita bersyukur, berbahagia dalam bahagia seperti ini. Nah, ternyata Allah masih berikan taufik. Mungkin kita paham ini sebelumnya kita gak paham. Ya, nikmat yang besar. Sebelum kita mengenal dakwah tauhid. Coba sekarang masing-masing dulunya itu sebagai apa? Lima orang awam. Lima masuk kelompok-kelompok ya seperti itu. Hah? Kelompok apa saja? Mana yang diajarkan? Nah, entah yang sufinya, entah yang jamaah tabliknya, entah yang Hizbut Tahrirnya, ikhwan musliminya. Nah, bersyukur kita alhamdulillah paham. Ini nikmat yang besar, nikmat yang patut disyukuri. Nikmat yang harus kita pertahankan dengan banyak-banyak bersyukur. Kalau sudah permasalahannya syukur, ya sudah, berarti bukan hanya lisan, namun juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan bahwa kita ini memang betul hamba Allah. Kaif hamba? Buddha itu gimana sih di hadapan Tuhannya? Bisa apa Buddha di hadapan Tuhannya? Nah, ini sudah nurut. Dijualnya sudah. Harta enggak bisa memiliki. Punya harta dimiliki Tuhannya. Dijual berapa aja sudah mau apa lagi? Nah, disuruh ini dan itu. Nah, ini perbudakan sesama manusia. Hakikat perbudakan. Yang sebetulnya Islam menganjurkan untuk dihapus. Namun ketika terhadap Rabbul Alamin yang memang pantas jadi budaknya, jadi hambanya. Karena memang kita siapa? Makhluk yang lemah. Nah, ya harus nurut. Tunjukkan. Tunjukannya bagaimana? Ya sudah, yang tahu hak, jalankan al-hak. Tahu ini batil, keliru, jauhi, tinggali. Sudah terperosok, cepat taubat. Ini hakikat dari syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagia ketika memberikan taufik. Jangan kemudian ada masih di antara kita sudah tahu keliru masih terus. Ini bukan seorang yang bersyukur. Sudah tahu enggak benar masih dijalani. Kenapa? Kita khawatir ya ikhwan. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Melepas agamanya, menjual agamanya, lis arad minad dunya. Demi dunia. Dunia itu mau dia dapat berapa sih? Kok akhirnya berani mengorbankan aturan Allah? Mau berapa yang dia dapat dunia? Nah, dia menjerit doa manusia. Rupa dengan murka Allah. Wah besok dia bisa meninggal. Nah, detik ini, setelah taklim ini. Gak ada yang tahu kita masih bisa bertahan hidup atau tidak. Kok masih terus? Ya, kok masih terus? Antum berbuat pelanggaran. Berbagai macam sudah tahu dalilnya. Nah, sudah tahu ilmunya. Barakallahu fiikum ikhwan, ini penting. Kata Syekh Al-Farah bi fadlillah wa rahmatihi. Kama qala ta'ala katakan wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Antum perhatikan, iya. Katakan wahai Muhammad, dengan fadl dari Allah dan rahmatnya, maka yang dengan demikian itu falyafrahu. Berbahagialah. Nah, dengan apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Lis yang demikian ini, keutamanya seperti ini, masih seperti ini. Lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kita ketika sedang mendapatkan taufik, dakwah tauhid, dakwah sunnah ini. Nikmat yang tidak bisa ditanggung. Jangan dikorbankan dengan dunia. Nah, walaupun mungkin menurut kita perkaranya remeh. Bukan kesyirikan, bukan tauhid. Nah. Tapi itu sunnah ya akhi. Rasulullah SAW melarang ya akhi. Ya tapi. Anak masih belum. Lah kenapa belum mampu? Memang Allah membebani engkau dengan perkara yang engkau tidak mampu. Nah. Hati-hati ya kawan. Nah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa afadaka aidan al-khawful 'adzim. Nah, dan juga memberikan faedah kepada engkau kata Syekh al-khawful 'adzim, rasa takut yang besar. Ya, khawatir kita. Nah, kenapa? Fa innaka kata Syekh kemudian fa innaka idza 'arafta anna al-insan yakfur bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaqulu wa huwa jahilun fala yu'dzar bil jahl wa qad yaquluha wa huwa yadhun annaha tuqarribu ila Allah ta'ala kama kana yadhunnul musyrikun. Kata Syekh di sini, kenapa kita kejadian ini, kisah ini ya, memberi faedah kepada kita yaitu al-khawful 'adzim, kita harus takut, khawatir. Kenapa? Karena bila mengetahui seorang manusia bisa jadi diam jadi kafir dengan sebuah kalimat yang keluar dari lisannya dalam kondisi dia mengucapkannya. Dia jahil. Nah, kata Syekh fala yu'dzar bil jahl. Ini pembahasan yang sensitif. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Nah, sehingga karena memang membutuhkan waktu agak panjang, kita tunda dulu untuk pertemuan berikutnya. Kata saya di sini, seseorang bisa berucap sebuah kalimat, dia jahil, namun tidak diberi udzur dengan kejahilannya tersebut. Ya. Simpan ini dulu, jangan ambil kesimpulan apapun, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Karena ini dipakai oleh musuh-musuh tauhid untuk menyebutkan, jatuhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai seorang takfiri. Nah, seperti itu. Atau sebagiannya mereka berpegang teguh dengan tulisan Syekh ini untuk kemudian dijadikan hujah bagi mereka. Nah, simpan dulu, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Waqad yaquluha, dan terkadang dia berucap wahwa yadun annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Dan bisa jadi seseorang berucap sebuah kalimat, dia mengira bahwa kalimat ini mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kama kana yadunnul musyrikun, sebagaimana musyrikun di zaman Rasul alaihi salatu wasalam mengiranya perbuatan mereka meminta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka dalam rangka apa? Agar mendekatkan diri kepada Allah. Mengiranya ini taqarrub, ibadah yang besar, yang mulia. Nah, Musa alaihi salam, bagaimana dengan para pengikutnya, umatnya? Siapa mereka? Nah, pengikutnya Musa, bersama Musa, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu lewat suatu kaum atau seseorang, akhirnya beribadah kepada patung sapi, meminta kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Nah, Musa tolong, buat bagi kami sesembahan. Coba lihat, ini kaumnya Musa meminta sesuatu yang menurut mereka ini bagus. Yang sehari-harinya bersama Musa alaihi salam, seorang nabi yang tentunya mengajarkan dakwahnya tidak akan salah. Bagaimana para sahabat juga bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian sahabat ketika melewati Sidr Zatul Anwar meminta ijalana Zatul Anwar kamalahum Zatul Anwar, ya Rasulullah buatkan kami pohon seperti itu. Nah, mengira ini perkara yang baik. Kata saya di sini, hati-hati. Kisah-kisah seperti ini akhirnya membuat kita itu tidak merasa tenang, khawatir. Khawatir kita terjatuh, terjerumus dalam perkara yang ternyata itu bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Inna rajula la yatakallamu bi kalimah la yulki biha balan. Seseorang mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata, la yulki biha balan, enggak nyangka, enggak mengira efeknya apa. Yazilu bihi lan nar abadu ma yakun bainal masyriqi wal maghrib aw kama qala Mustafa alaihi salam. Ternyata dengan kalimat ini orang tersebut terjerumus ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dari barat dan timur. Ada bisa terjadi mungkin kan. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Tafadhal ya Abana. Kita menjelaskan tentang kaum yang soleh mereka yang tak tidak hari ada. Nah, pendalilannya Amakana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ya. Amakana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Enggak layak, Allah tidak akan mungkin menghancurkan suatu negeri dengan perbuatan dosa kedzaliman yang mereka lakukan. Dalam kondisi ahluha muslihun, Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun. Salihun yaitu salihun fi anfusihim. Orang saleh, tahu orang saleh? Ya, salat, tauhid, puasa, zakat. Nah, ini saleh. Ya. Tidak bermaksiat, menjauhi khamar, zina, tidak mencuri. Saleh. Saleh buat diri, dia dapat pahalanya. Nah, sekedar begini saja orang, tanpa dia mau peduli dengan yang lainnya, ya ini dikatakan saleh. Ya seperti tidak cukup. Makanya Allah katakan wa ahlul muslimun. Allah tidak mengazab suatu negeri dengan kedzaliman apabila penduduknya muslimun. Adapun muslih, salehnya ini disebar kepada yang lain. Bukan hanya dia memperbaiki dirinya, namun dia juga memperbaiki masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, nah ini sisi pendalinya. Buktinya sekedar soleh enggak cukup. Nah, hadis wailul arab min syarrin qad iktarab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di salah satu rumah istri-istri beliau, celaka bagi orang Arab. Suatu kejahatan yang telah dekat. Kemudian Rasul mengatakan, atau istri beliau mengatakan, anahliku wafina salihun ya Rasulullah. Apa kita akan hancur? Kita akan diazab? Ya, apa kita akan celaka dalam kondisi diantara kita ada orang yang soleh? Kata Rasul, na'am, iya, idha katural khabat. Kalau sudah menyebar kemaksiatan, gak ada yang mengingkari. Soleh itu bermanfaat buat dia di akhirat. Baik. Sekedar soleh gak cukup menahan azab Allah. Namun ketika datang azab, ya nanti masing-masing dibangkitkan sesuai dengan amalan solehnya. Nah, tapi kalau ingin agar Allah tahan azabnya dunia dan akhirat, dunia juga akhirat juga, itu dengan islah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu. Baik, barang lagi. Yang lain, nah, fadhlullah bisaleh. Tapi kalau sholat itu, dalam artian, kesholahan itu, cuek dalam arti dia di antam bin Ra'am, Ustaz. Dalam itu. Antum nasihat di dia. Si sholat itu. Nah. Baik, makanya hakikat sebenarnya dari orang saleh itu dari sisi bahasa ya saleh seperti itu. Nah, namun tentunya dari sisi syar'i seorang yang saleh ya pasti dia harusnya juga menjalankan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dicela, orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar dicela. Nah, makanya Bani Israel dikatakan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu fabisa ma kanu ya'malun. Dijelas. Dahulu mereka tidak saling menjaga kemungkaran yang mereka lakukan. Fabisa ma kanu ya'malun. Jelek sekali yang mereka lakukan. Terjelas. Nah, sehingga tetap kalau kita ingin jadi orang yang saleh, salihin ya amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Barang. Keluarnya ngingkari aja, tapi tidak bekerja, gimana? Itu ingkar, pengingkaran itu kan bertingkat-tingkat. Kenapa kan tidak separahnya? Kalau dia mampu mencegahnya dengan tangannya, namun dia tidak melakukannya, madmum dia, tercela. Nah, ya, tercela dia. Ma min qaumin yu'malu bihim bil ma'asi. Tsumma yaqdiruna 'ala an yughayyiru wa lam yughayyiru. Nah, seperti itu. Ya, di dalam suatu kaum di situ dilakukan perbuatan maksiat di antara mereka dan mereka mampu untuk mencegahnya, merubahnya. Namun tidak merubahnya. Ilan yusikallahu alaihi iqaban minhu aw kama qala Ustaz. Sehingga kalau dia mampu memiliki kemampuan untuk mencegah, namun tidak mencegah, hanya sekedar benci saja, mensik apa dengan sikap yang tidak nyaman, tapi dia tidak merubah, tetap keliru dia. Harus mampu bagaimana? Ya memang sesuai dengan kapasitas dia. Kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang suami, punya istri, punya anak, mampu kita, ya kan? Nah, beda dengan di situ ada kemaksiatan, misalnya diskotik atau apa namanya acara-acara apa namanya melibatkan banyak orang, ya serahkan kepada aparat setempat. Nah, tapi yang kita mampu, kalau kita nggak menjaga, kita punya tangga baik, orang tangga tersebut kita sungkan, ternyata dia melakukan kemaksiatan, kita biarkan, kita ya memang ini orang, tapi nggak ada usaha untuk mencegahnya, keliru. Tapi yang tidak mampu, ya sudah, serahkan kepada yang mampu. Nah, jangan seperti Khawarij, merasa mampu, akhirnya kemungkaran harus dengan pedang, misalnya. Pemerintah harus dengan demonstrasi, ya ini keliru. Nah, yang penting kita mampu, cegah. Yang kita tidak mampu, ya sudah. Ingkari, minimal dengan apa? Dengan hati. Nah, barang-barang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.